Pernah gak guys, pagi-pagi mau ngamuk, lihat cucian piring numpuk plus bau sadis? Gua Kemal Mohtar mau ngasih tips cuci piring tanpa beban. 1. Wajib pakai ekonomi Power Liquid Serai Baru yang ampuh usir bau sadis. Apa itu bau sadis? Hah, bayangin nih, baunya piring kotor dari semalam, ulekan abis nyambel terasi, talenan abis ngiris bawang, atau amisnya kotak bekal yang lupa dibuka. Nah, itu bau sadis. 2. Tuang setetes ekonomi Power Liquid Serai. 3. Gosok santai sambil tarik nafas. Wangi serainya fresh. Formula serai dan jeruk nipis angkat semua bau sadis dan lemak bandel. Bilas deh. Terbukti kan? Kalau piring benar-benar bersih. Urusan cuci piring, ya cuma ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Wingscare.